Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Buya, apabila kita mencapai kehusuan gitu, khusyuk itu dengan mendengarkan musik-musik seperti itu, apa khusyuk? Iya, jadi apa sih hati baik. Kita merasa lebih enak gitu dengan mendengarkan musik-musik seperti itu, dan saat sholat mendengarkan musik-musik itu seperti itu boleh atau enggak gitu? Dibantu agar lebih khusyuk gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dengan musik. Khusyuk itu adalah dengan sesuatu khusyuk yang sesungguhnya ya. Adapun masalah hati yang tersentuh, kita punya hati itu sehat insya Allah. Kita akan tersentuh dan sendu dengan sentuhan-sentuhan ya. Biarpun itu adalah bukan dari kebenaran ya. Bahkan dengan dusta pun kita bisa tersentuh ya. Ada orang datang kepada kita merengek menjerit ya, bercerita tentang sebuah dusta. Kita bisa ikut menangis padahal dia tertawa, saya bohongi dia nangis kan begitu. Jadi adalah ketersentuhan itu benar dan tidak bisa saja. Orang tersentuh dengan kebenaran, orang bisa tersentuh dengan kebatilan. Bisa ya. Akan tapi hati tersentuh itu baru benar menghantarkan kepada kemuliaan kalau memang itu dengan cara yang benar. Dan cara yang benar adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti menurut hawa nafsu, paling enak kalau saya lagi sholat pakai musik sayu seduh. Wah itu. Nah, ini musibah nanti. Akhirnya masjid ini dipasang nanti. Pakai musik apa itu? Meken nih. Jia apa itu? Oh. Apalagi nasid-nasid yang untuk menyentuh. Sekarang ada ya untuk mengambil hati sentuhan-sentuhan dibarengi dengan alat-alat musik ya? Ada ya? Ya, yang demikian ada. Dan alat itu ada dua. Jika alat itu yang diharamkan, maka haramlah. Biarpun itu menyentuh dan membuat tangis orang. Tapi kalau alat itu misalnya alat yang mubah seperti halnya nai. Nai itu semacam seruling bambu yang dibenarkan. Seruling bambu yang jika ditiup itu ternyata menyentuh hati seseorang dan bisa menitikkan air mata lalu ingat kepada Allah. Karena pertama kali ditiup seruling itu dikenalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalaluddin Ar-Rumi waktu menyenandungkan tentang syair nai seruling. Suaramu wahai seruling sungguh menyentuh hatiku. Dan yang aku pahami dari suaramu wahai seruling adalah suara sendu. Dan itu gambaran dari jiwaku wahai seruling yang jauh daripada, yang telah meninggalkan keasliannya. Karena hati yang semestinya selalu sambung dengan Allah, maka di saat hati itu berpisah dari Allah, maka hati itu menangis. Seperti engkau seruling, engkau dijauhkan dari rumpunmu, engkau dicabut, dan engkau dilobangi dengan panasnya api. Alangkah sakitnya engkau, maka setelah itu pun engkau menangis dan menyenandungkan suara-suara seruling, seruling yang indah itu. Nah itu, jadi seruling itu gambaran dari jauhnya, dari rumpunnya. Jadi hati itu rumpunnya adalah di mana? Kedekatan kepada Allah. Kalau sudah hati gersang panas, seharusnya menangis seperti seruling. Nai atau seruling jenis tertentu, ada seruling yang diperkenankan. Tetapi kalau alat musik yang sudah menjadikan tradisi musuh-musuh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, haram. Jadi boleh saja kita menjadi khusyuk dengan apa saja, asalkan itu diperkenankan. Mubah, minimal. Apalagi dengan disyariatkan. Tapi kalau dengan yang haram, itu menjadi tidak diperkenankan. Saya paling enak membuat renungan itu di sebuah diskotik terkenal di Surabaya. Loh, kenapa? Syahdu tempatnya, sealat musiknya tuh luar biasa. Sesaat ada menghentakan musik, itu menjadikan semangat. Tiba-tiba setelah itu saya dibawa kepada kesahduan suasana. Saya waktu itu bisa bertafakur sambil zikir, La ilaha illallah. Karena ada orang laporan begitu memang. Karena di diskotik itu katanya sih setelah musik hentakan begitu nanti ada sesaat musik sendu. Itu untuk tapi itu tujuannya untuk maksiat ya. Yang bersemangat setelah panas dan sebagainya, nanti setelah itu musik yang begini untuk maksiat, menghantarkan ke zina dan sebagainya. Lah ini orang berijtihad di dalam ibadah, saya paling khusyuk. Ya, tidak. Jadi kalau ada orang khusyuk dengan alat musik yang diharamkan maka tidak diperkenankan. Akan tetapi jika itu hal-hal yang diperkenankan, misalnya rebana kalau ada armento, atau yang kita sebut tadi seruling-seruling, bukan seruling bambunya kuda lumping ya, tapi seruling bumbi, seruling-seruling yang ada di Arab itu memang itu ciri khas. Ya, atau wah, jenis musik yang bukan menjadi tradisinya orang kafir, orang fasik, maka itu yang dibenarkan. Artinya diperkenankan bukan dianjurkan. Akan tapi lihat, seindah-indah kekhusyuan itu adalah jika hati ini bisa merintih, menangis di saat mendengar Al-Quran dibaca. Itulah hakikat iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu seperti apa ciri khasnya? Di saat disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar, terenyuh. Maka itu bagus kalau ada orang terenyuh mendengar alat musik, harus diuji. Di saat mendengar senandung ayat Al-Quran disenandungkan bagaimana? Kalau bisa lebih terenyuh, berarti hatinya sudah lembut saat itu. Khawatir terenyuhnya dengan alat musik ya, ternyata dengan Al-Quran dia tenang-tenang saja. Tapi itu iman, tidak bisa dipungkiri. Ada banyak orang mendengar Al-Quran sampai menitikkan air mata. Menitikkan air mata, apalagi dibacakan dengan suara yang syahdu, suara yang indah. Jadi sebaik-baik sentuhan hati adalah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang sudah terbiasa dengan alat musik, barangkali bukan karena alat musiknya, karena selama ini barangkali kita terbiasa ya dengan musik-musik sendu, musik-musik apa? Musik-musik yang apa istilahnya? Apa? Ada pernah musik dilarang yang suka musik cengeng ya? Akhirnya tersentuh ya. Artinya itu hatinya sudah lembut, tinggal meninggalkan itu. Kita melembutkan hati dengan cara yang lain. Ada dua, ada tiga macam manusia ya. Brutal 100%. Untuk diangkat kepada kemuliaan, maka dia tidak mungkin bisa langsung. Selama ini dia sangat dekat dengan musik rock, disco, rap, apalagi? Sudah asik dengan musik itu. Tidak pernah dengar musik dari tangan dan dagunya goyang. Bukan zikir ya. Ini adalah sambil minum khamr dan sebagainya. Untuk kita rubah untuk mendengar nasyid Al-Quran, berat ya. Maka harus kita seberangkan dari dunia neraka ini menuju surga pakai penyeberangan. Apa penyeberangannya? Kenalkan musik-musik islami. Ada nasyid islami ya? Musik-musik islami. Orang harus tahu makna lah. Baru model orang kedua. Orang yang sudah berada di jembatan ini. Saya sudah bisa meninggalkan musik rock, musik ini, alhamdulillah. Terus, saya lebih senang dengan musik, qasidah, nasyid, dan sebagainya. Bagus. Tapi Anda belum sampai. Kalau tidak kecebur nanti ya. Masih di jembatan ya. Di jembatan, barangkali ini sudah mulia, barangkali Anda yang barangkali yang dipertanyakan adalah, saya sudah menikmati nasyid-nasyid musik-musik islami. Anda di jembatan untuk menuju kesejukan di saat mendengar Al-Quran. Terus, tinggalkan musik-musik yang mengerikan itu, yang musik menghantarkan kepada kemaksiatan, apalagi mengingatkan kepada cerita-cerita lampau yang kotor, maka saat itu Anda melangkah menuju kemuliaan masih di jembatan. Musik islami dan sebagainya. Maka apa yang saat ini sudah ramai marak tentang musik religi itu adalah jembatan dan tidak bisa kita mengatakan jangan, karena kalau kita memangkas musik-musik rock dari rumahnya anak-anak muda itu tanpa ada kompensasinya, tanpa ada penggantinya, mereka pun keberatan. Ya sudah, diganti musik islami. Setelah itu kan kenal selawat, kenal Al-Quran, baru nanti setelah itu mendengarkan Al-Quran. Kalau sudah sampai asik dengan Al-Quran, tidak ingin lagi mendengar. Jadi ada tiga tingkat. Orang yang sudah asik dengan Al-Quran, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada orang tingkat menengah ya, ada orang tingkat kotor, tinggal pilih ya. Ya minimal kita di tengah-tengah dulu ya, nanti pada suatu saat kita akan sampai benar-benar bisa menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.